بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، sebelum kita melanjutkan baca hadis yang kedua، ada perkara yang ingin kami sampaikan di sini sebagai satu bentuk tanbih untuk mengingatkan kita semua. Dimana bisa jadi sebagian di antara kita terjatuh ke dalam perkara yang hendak saya sampaikan. Yani satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dakwah di negeri kita, termasuk dalam hal ini sambutan dari ulil amri dalam kegiatan-kegiatan dakwah kita, termasuk di dalamnya kegiatan apa yang dikenal dengan daurah nasional atau daurah syariah, yang sebagaimana kita atau antum semua mendengar bagaimana di akhir dari penutupan acara daurah di Bantul kemarin, Bapak Bupati Bantul memberikan apresiasi yang sedemikian rupa. Kan tapi ada hal yang perlu untuk kita menyadari adanya tasarruf dari sebagian kita yang ini sangat berpengaruh dengan sum'ah dakwah. Dimana jika kita melihat bagaimana perjuangan ikhwah al-qa'imun lid-daurah, para panitia daurah, mereka bekerja ya siang dan malam jauh sebelum pelaksanaan daurah tersebut, baik yang di Bantul maupun di Al-Ansor. Termasuk di antara upaya mereka bagaimana sosialisasi dengan masjid-masjid yang mungkin akan dimanfaatkan untuk istirahat ikhwah, baik istirahat sekedar memanfaatkan waktu istirahat siang ataupun menginap, sampai mereka mengupayakan radius sekitar 3 km dari Masjid Jami Bantul upayakan untuk didatangi masjid ataupun musola yang ada. Ini sebelum pelaksanaan daurah. Ya. Demikian juga ya, mereka kembali berkeliling setelah pelaksanaan Tawroh ke masjid-masjid yang datang itu untuk yang pertama tentunya mengucapkan syukur atas bantuan mereka pada ta'mir. Juga di siang lain tuntutan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin saja bersamaan dengan ikhwah memanfaatkannya ternyata ada yang rusak dan berbagai keluhan masuk dari ta'mir-ta'mir itu ke panitia, ya termasuk diantaranya ya, sebagian fasilitas yang rusak atau termasuk yang di dalamnya sudah ada peringatan untuk sandal tidak naik, ya ternyata menyisakan kotoran dari sandal tersebut di tempat-tempat tadi. Ya demikian juga, ya harapan dari mereka tentunya karena kita menggunakan fasilitas, entah itu hanya sekedar ngecas apa namanya HP. Ya, yang semisalnya yang jelas memanfaatkan fasilitas mereka, ya tentunya ada semacam timbal balik dari kita untuk menutup kas baik kebutuhan sebatas tentunya yang kita pakai. Namun kenyataannya kesadaran ikhwah akan hal yang demikian itu sangat kurang. Ya termasuk bahkan yang lebih parah lagi yang di Masjid Agung. Ya dari panitia sudah menyerahkan kepada ta'mir untuk mengurusi parkir supaya mereka lebih leluasa. Ternyata dari ikhwah sendiri ya ada yang beranggapan bahwa yang menunggunya saja merokok, nanti uang parkirnya digunakan untuk merokok. Ya seperti itu, sehingga tidak mau memberi uang parkir. Ya, Allahu a'lam. Kalau mereka ke pasar atau kemana, yang di situ ada tarikan parkir, berpikir enggak tentang masalah ini. Ya, tukang parkirnya merokok atau tidak merokok. Ya, sampai akhirnya di hari yang kedua. Ya panitia menyerahkan urusan parkir ini kepada ikhwah. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya, kita tahu parkir ini untuk dikembalikan kepada masjid. Ya, ternyata sangat jauh dari apa yang didapatkan tahun sebelumnya, sehingga mau tidak mau akhirnya panitia harus ya, mengeluarkan untuk bagaimana bisa menutup ya, hal yang wajar untuk parkir tersebut. Demikian juga ya, yang semoga yang ini, karena insya Allah untuk ikhwah dari sini mungkin pada hari-hari awal tidak ada yang nginap di sana. Ya, saya sampaikan sebatas kejadian untuk peringatan bagi kita. Bahwa sebagian mereka yang menginap di masjid itu sangat sulit dibangunkan untuk sholat. Ya, ada yang sebagian ketika dibangunkan marah-marah. Nah, sampai salah seorang asatid Jogja menyampaikan beliau dalam keadaan sendirian membangunkan ikhwah justru menjadi sasaran kemarahan. Juga panitia berupaya untuk bagaimana menjaga karena ini suasana masjid khususnya tempat mengimami itu tidak terganggu dengan HP ikhwah. Kenapa? Karena seakan ya cas ini kebutuhan primer ya. Baik, tidak peduli di mana tempat ada. Ya, di situ dimanfaatkan sampai ikhwah panitia yang sudah berusaha untuk menutup stop kontak di dekat imam ya supaya ya, tidak ada HP-HP yang dicas di situ, dijebol, ya, dijebol sampai tempat ngimami itu penuh dengan HP besar-besar lah, misalnya. Ya, tentu ini sekali lagi pemandangan yang sangat tidak menyejukkan, sehingga sangat-sangat wajar, ya, kalau dari pihak takmir ada sisi keberatan kalau kemungkinan, ya, kedepannya diminta untuk dimanfaatkan lagi. Artinya itu semua, ya, bersumber dari kita sendiri, ya, kurang mensyukuri dari apa yang mereka berikan, kesempatan yang mereka berikan kepada kita. Belum lagi, ya, apa yang sudah diatur oleh panitia, adanya kamar mandi untuk masyayikh yang mengisi muhadharah, demikian juga kamar mandi untuk panitia yang kemudian, ya, sebatas cukup untuk yang pokok ini, sisanya untuk ikhwah. Ternyata ikhwah juga tidak peduli, sehingga harta kamar mandi yang sudah disiapkan untuk masyayikh diserobot. Ya, ini semua, ya, lagi pelajaran bagi kita untuk jangan sampai, ya, kita masuk di dalamnya, dan lebih daripada itu harapan kita untuk bisa saling mengingatkan, ya, kita untuk saling mengingatkan seandainya ada di antara saudara-saudara kita ikhwah yang melakukan hal yang semisal itu. Baik, dan ya, jika kita melihat bagaimana jerih payah panitia yang, ya, semoga mereka menempuh itu semua ikhlas lillahi ta'ala, kita mungkin sudah kembali ke keluarga, ya, sudah beraktivitas sebagaimana biasa, mencari nafkah, kumpul dengan keluarga. Mereka panitia sampai hari kedua setelah selesai dari daurah, mereka masih bekerja merapikan kembali sebagaimana sebelumnya, termasuk di dalamnya, yakni mereka mendatangi tempat-tempat yang digunakan untuk istirahat ikhwah dari masjid ataupun musola, dan mengeluarkan dana untuk mengganti kerusakan yang ada. Ya, ada yang pompanya macet, ya, mungkin bisa saja itu karena tasarruf tindakan dari ikhwah. Bisa saja, ya, menepati, ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan rusak ketika ikhwah ada di situ. Hanya yang jelas, ya, ini sebagai tanda bagi kita semua untuk, ya, betul-betul kita memperhatikan hal-hal yang diingatkan oleh panitia untuk jangan sampai terulang, karena ini sangat berpengaruh. Ya, orang tidak akan menilai, wah, itu oknum. Tidak, menilainya kepada dakwah secara keseluruhan ini. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita masuk ke hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-Hadithu Tsani. Hadis yang kedua dari Babul Mawaqid. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli al-fajr فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن ثم يرجئن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, laqad Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Kata atau lafad kana jika berganding dengan fi'il mudhari, ya, para ulama ahli lughah, ya, mengandung konsekuensi al-istimrar wal mulazamah. Ini sesuatu yang terus menerus, ya, dilakukan. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Imam Al-Faqihani Al-Maliki dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Sungguh-sungguh adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau salat fajar yakni salat subuh. Fa yashhadu ma'ahu an-nisa'u minal mu'minati. Maka yashhadu maknanya yahduru, ya, hadir, mengikuti. Ini sebagaimana yang demikian ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya, makna yashhad artinya yahdur, hadir. Dafiruna Allah faman syahida minkum syahr falyasum. Faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, maksudnya dalam keadaan hadir, ya, tidak sedang safar, ya, ketika masuk bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Maka para wanita mukminah, al-mu'minat di sini sebagai sifat dari wanita tersebut yang menunjukkan akan keutamaan yang ada pada diri-diri wanita tadi. Mereka hadir mengikuti salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna, dalam keadaan yakni mutalaffi'at, pada sebagian riwayat dengan lafaz mutalaffifat, fa-nya double, ya, sebagai pengganti ain, yakni berselimut, atau di catatan di sini Imam Abdul Ghani menamakan multahifat, ya, maknanya sama berselimut, hanya ada sisi khusus dari mutalaffi'at at-talaffu, yakni memakai kain yang diselimutkan hingga menutup kepala, ya. Jadi kain yang diselimutkan hingga menutup kepala. Bimurutihin, dengan murutihin, nah, disebutkan di sini pada catatan al-murut aksiyatun mu'allamatun takunu min khazin wa takunu min sufin. Yani kisah kain yang mu'allamah, yang bersulam, yang dibuat dari khaz, yani dari sutra, terkadang juga dibuat dari suf, yani wol, ya, bulu domba. Mufradnya dari murud mirtun. Kemudian Kemudian summa yarji'na ila buyutihinna. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghulas. Di mana tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Minal ghulas. Ya, min di sini yakni bisabab sababiyah. Min al ghulas. Ini disebabkan al ghulas yakni gelapnya malam, disebabkan di sini ikhtilatu diya'is subh bidulmatil lail. Ya, bercampurnya antara cahaya fajar, cahaya subuh dengan gelapnya malam. Dalam kondisi masih remang-remang. Sehingga ya seorang dengan yang lainnya tidak saling mengenal pada kondisi tersebut. Baik. Lafaz mutalaffiat difahami oleh sebagian ulama bahwa mereka salat di dalam keadaan memakai yakni kain selimut tersebut. Sementara yang dirajihkan oleh Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i beliau memahami bahwa kondisi mereka berselimut ini yakni ketika mereka menuju, demikian juga ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Jadi bukan tatkala mereka sedang sholat, tapi ketika berangkat, ya demikian juga ketika kembali ke rumah mereka. Di sini menunjukkan tentang bagaimana yakni sifat ya afifah yakni penjagaan yang ada pada para sahabiyat, sehingga dalam kondisi gelap yang semisal itu pun mereka ya berupaya untuk menutup aurat-aurat mereka. Kemudian untuk mufradat dari hadis ini sudah disebutkan, al-murud aksiyatun mu'allamatun takunu min khazin wa takunu min suf. Jadi kain yang bersulam yang terbuat dari sutra atau terbuat dari wol. Kemudian mutalaffiat maknanya multahifat yakni berselimut. Hanya ada sisi makna yang khusus mutalaffiat yakni hingga menutupi kepala. Kemudian lafaz wal ghulas yakni al ghulas maknanya ya ikhtilatu diya'i subh bi dhulmatil lail. Bercampurnya cahaya subuh, cahaya fajar dengan gelapnya malam, ini waktu ghulas. Ini masih dalam keadaan gelap. Nah, tapi sudah terbit fajar. Di maudhu atau pembahasan hadis yang sedang kita pelajari, penjelasan tentang yakni kapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat subuhnya. Yani beliau menunaikan salat subuh di awal waktunya. Ya, di awal waktu subuh. Ini setelah masuk waktu subuh, setelah masuk fajar. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadits Aisyah laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fa tashhadu ma'ahu nisa'un ila akhirih. Pada hadis Aisyah dari perkataan beliau radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa menunaikan salat subuh di mana para wanita ikut hadir dalam salat tersebut bersama beliau ila akhirih, hingga akhir dari hadis. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah fihi, pada hadis ini ada faedah yang bisa dipetik. Yang pertama, annahu yustahabu taqdimu salatil fajri fi awwali waqtiha idza tayaqqana tulu'al fajri atau tayaqqana tulu'ul fajr. Faedah yang pertama, bahwa disunnahkan untuk menyegerakan salat fajar, salat subuh, fi awwali waqtiha, ya, di awal waktunya, jika telah diyakini, ya, atau jika diyakini telah terbit fajar. Ya, jika diyakini telah terbit fajar, sudah masuk waktu, maka disukai, disunnahkan untuk disegerakan pelaksanaan sholat. Nah, pada ta'liq yang pertama disebutkan di sini, zada fi hasyiyati nuskhatil matan, tambahan yang ada pada hasyiyah, catatan kaki dari naskah matan ini, sisi pendalilan dari hadis ini, wa fihi annahu yansarifu minha qabla an yatabayyana an-nahar. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai dari salat fajar beliau, salat subuh beliau, sebelum cahaya siang nampak. Sebagaimana di hadis ini, jadi mereka, para wanita yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tentunya setelah selesai dari salat fajar mereka bersama Nabi. Ternyata keadaan di luar, sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, keadaan mereka satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal siapa fulana, siapa fulana. Ya, menunjukkan masih gelapnya suasana ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, memulai salat subuhnya di awal waktu dan selesai dalam keadaan cahaya siang masih belum nampak. Dari sini juga menunjukkan bahwa mereka, para wanita, tatkala mereka salat bersama dalam jamaah, bahwa mereka keluar, ya, sebelum keluarnya para lelaki. Sebelum keluarnya para lelaki. Kemudian, wa fihi anna al-mar'ata la tumna'u min as-salati ma'al muslimin. Anna al-mar'ata la tumna'u min as-salati ma'al muslimin haitsu la mahdhura. Di hadis ini juga bisa dipetik faedah bahwa sungguhnya seorang wanita tidaklah dia dicegah dari mengikuti salat bersama kaum muslimin, yakni jamaah di masjid, haitsu la mahdhura, ketika tidak ada perkara yang dikhawatirkan. Ya, ketika tidak ada perkara yang dikhawatirkan. Yakni aman bagi wanita tersebut, juga wanita itu ya aman bagi pihak yang lainnya. Maknanya jangan sampai ya keluarnya dia menuju sholat berjamaah ya menjadikan ancaman bagi dirinya, juga menjadi ancaman bagi yang lainnya, menjadi fitnah bagi yang lainnya. Ya, sebagaimana ya pemandangan yang banyak terjadi di masa kita ya, ketika para wanita keluar menuju masjid ya, pembicaraan kita bukan ke pasar, tapi menuju masjid, dalam keadaan berapa banyak di antara mereka berhias, memakai wangian, tidak menutup aurat-aurat mereka, yang semua ini menjadi bencana bagi wanita itu sendiri, demikian juga bagi pihak lainnya, yaitu para lelaki yang menjadi sebab terfitnah oleh mereka. Jadi di sini Al-Imam As-Sa'di menyatakan bahwa seorang wanita tidak dicegah, tidak dihalangi dari ikut sholat bersama kaum muslimin di masjid, ya, selama ya la mahdhurah, tidak ada perkara yang dikhawatirkan. Walakin, akan tapi, kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keadaan mereka, yakni para wanita, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bimbingan beliau. Beliau menyatakan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian mencegah hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah, yakni untuk ikut sholat ya, di masjid-masjid tersebut. Jangan dihalangi. Ini perintah dari Nabi SAW kepada para wali ya, terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap yang menjadi tanggungan mereka, yakni kalangan para wanita, baik istri ataupun anak-anak perempuannya. Ya, jika mereka minta izin, maka hendaknya diberi izin dengan catatan tadi, la mahdhura, ketika tidak ada perkara yang dikhawatirkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, menunjukkan bahwa keutamaan yang mereka dapatkan dengan sholat di rumah-rumah mereka tidak bisa ditandingi dengan berangkatnya mereka untuk sholat di masjid-masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Karena Nabi SAW menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahun, dan sesungguhnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, menunjukkan bahwa sholatnya mereka di rumah mereka itu afdal dibandingkan sholatnya mereka di masjid. Dan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ya berlaku untuk masjid yang mana saja. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ya di dalam yakni sahih Abu Dawud ya, ketika beliau membahas tentang keutamaan salat di Masjidil Haram yang keutamaannya 100.000 kali dibandingkan salat-salat di masjid yang lainnya selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Aqsa. Baik, bersamaan dengan keutamaan yang demikian besar, beliau mengingatkan bahwa salatnya seorang wanita di tempatnya itu lebih utama dibandingkan sholatnya dia di Masjidil Haram. Ya. Kemudian beliau juga menyinggung, demikian juga para lelaki, bahwa sholat sunnah mereka ya, di tempat-tempat mereka itu lebih utama dibandingkan yakni salat sunnah yang mereka lakukan di Masjidil Haram. Ini terkait dengan salat sunnah, karena ya utamanya selain salat maktubah, selain salat-salat yang wajib ditunaikan di rumah. Ya, ditunaikan di rumah, di tempat tinggal. Kemudian faedah yang berikut yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi kamal istitari nisa'i sahabah hatta fi hadhihi al-hal allati la yu'raf la yu'rafna fiha. Di hadis ini ada faedah tentang bagaimana kesempurnaan para wanita sahabiah di dalam menutup aurat-aurat mereka sampai pun pada kondisi yang gelap, masih gelap, baik ketika mereka berangkat ataupun pulang dari sholat subuh. Ya. Di mana sebagaimana digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka pulang dalam keadaan berselimut, ya, sebagaimana berangkatnya, menjadikan ya, mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Baik. Di sini menunjukkan hatta dalam kondisi yang demikian, mereka tetap berupaya untuk menjaga dan menutup aurat mereka. Ini keutamaan yang ada pada para sahabiyat sebagai wanita-wanita dari generasi yang terbaik, sebagaimana para sahabah ya, sebagai lelaki-lelaki dari generasi yang terbaik, mereka para murid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian satu perkara yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam terkait dengan khilaf yang ada dalam permasalahan mana waktu yang lebih utama di dalam menunaikan sholat subuh. Apakah di awal waktunya sebagaimana yang disebutkan di hadis ini, ataukah di luar itu? Yani, ya, tidak di awal waktu. Hal ini dikarenakan datang dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajr." Asfiru bil fajr. Fa innahu a'zamu lil ajr. Fa innahu a'zamu lil ajr. Asfiru yani lakukan oleh kalian bil fajr, salat subuh ketika sudah nampak cahaya. Ya, sehingga menguning maksudnya sudah nampak cahaya. Fa innahu a'zamu lil ajr. Karena sungguhnya yang demikian lebih besar pahalanya. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh para ulama dari kalangan Hanafiyah. Ya, mereka berpendapat waktu yang lebih utama dalam penunaian salat subuh ketika sudah mulai terang. Dengan hadis ini. Adapun para imam yang tiga, Al-Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka ya berpendapat bahwa waktu utama di dalam penunaian salat subuh sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, yakni disegerakan setelah memasuki waktu subuh. Kemudian bagaimana menjamak antara hadis yang sedang kita pelajari ini dengan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan yang sebagaimana disebutkan tadi, asfiru bil fajr. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau dalam ta'liq terhadap kitab Ta'sisul Ahkam menyebutkan bahwa yang terbaik di dalam menjamak antara dua hadis ini apa yang ditempuh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjamak dua hadis ini, yakni dengan menyatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya di dalam hadis Aisyah ini yang menggambarkan suatu kebiasaan yang ditempuh oleh Nabi bahwa beliau melakukannya mubakkiron, yakni segera setelah memasuki waktu subuh. Dan adat atau kebiasaan beliau yakni memanjangkan bacaan di saat salat subuh, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam secara qaulnya yakni mendorong untuk memanjangkan bacaan ini hingga nampak terang cahaya, hingga nampak terang cahaya. Jadi ini dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wa yansarifu minha, yakni beliau selesai dari salat subuhnya musfiron, ya, dan keadaan sudah ya mulai terang. Wa dzalika bi ayyutila al-qira'ah, yang demikian ini akan terwujud dengan memanjangkan bacaan pada salat subuh ini. Sehingga ya tercapai dalam ini penjamaan antara dua hadis ini, yakni menjalankan memulai pelaksanaan salat subuh di awal, dan ini merupakan waktu yang utama di dalam penunaian salat subuh. Kemudian keutamaan yakni membaca memanjangkan bacaan hingga sampai pada kondisi mulai terangnya, yakni suasana pagi, sehingga sampai pada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya, asfiru bil fajr fa innahu a'dhamu lil ajr. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.